Ngapunten. Dampak dari pornografi dan porno aksi itu apa? Free sex, sex bebas. Merajalela. Gayamu Masya Allah, Masya Allah. Saya pernah membaca hasil penelitian dari sebuah aliansi. Benar untuk gaya. Penduduk Indonesia ini yang pernah berzina 26,4%. Iku sing konangan. Lah wong bangle kan rata-rata gak konangan, Pak. Gak masuk data. Di Jawa Pos niku wonten hasil survei di Bali sing gak katut di survei niku kute. Pelajar kita setingkat SMP dan SMA 46,8% sudah pernah berzina. Hampir 50%. Jadi setiap dua pelajar yang satu sudah pernah berzina. Masya Allah. Kok menang? Habor sih. Setahun ping piro ae. Oke. Jawa Timur ini hebat. Sentralnya Islam di Indonesia ini Jawa Timur. Halo. Gudange TPQ Jawa Timur, gudange Madrasah Diniyah Jawa Timur, gudange Pondok Pesantren Jawa Timur, gudange Ustadz Jawa Timur, gudange Kiai Jawa Timur, plus gudange Lonte. Duh, soalnya prostitusi terbesar se-Asia iku wakila wa fi riwayatin kena doli radhiyallahu anhu. Iki nontok guyune kok kaya ana pelanggane iki kene iki. Embo. La yabqa minal Islam illa ismu. Islam hanya tinggal nama. Ake wong sing agamane Islam tapi praktek uripe tidak mencerminkan keislamannya. Jenenge Islam tapi kelakuannya gak Islam. Jenenge Islam, Arab jenenge atek dawa. Ahmad Suratul Mustaqim Suratul Ladina Anam Ta'alim Waril Maghdubi Alaihim Waladdallin Amin. Saya ditambah Yasin Wal Quranil Hakim barang. Jenenge Nabi penggaweane ayo. Koruptor-koruptor sing diburu KPK ditangkepi KPK kae rata-rata agamane. Mboh. Ana wong e sirahe Islam tapi sikile PKI. Sirahe Islam budal Jumatan, berangkat Jumatan kok kae lewing ten Islam to sirahe. Mulih iso ganti sandal. Budal nggae sandal jepit, mulih nggae sandal kulit. Sirahe Islam tapi sikile PKI. Siapa yang akan kembali menghidupkan Islam? Kalau enggak orang Islam, terutama generasi muda. Halo bro. Nah, ngono. Payae, mari digembleng saulan no. Lebih-lebih ini gelora. Kemerdekaan. Harus kembali kita giatkan. Bukankah para pahlawan pejuang kemerdekaan itu dulu motornya juga para ulama. Para kiai, para ulama itu motor. Pejuang kemerdekaan sakingane ulama kiai niku ikhlas-ikhlasan. Gak gelem diketokno, gak gelem ditulis. Didadekno pahlawan nasional ngono karepe mo. Gak gelem ditulis, jarang-jarang sing ketok. Halo. Oke, yang kedua. Wala yabqa minal Qur'ani illa rasmuh. Al-Qur'an hanya tinggal tulisannya. Membacanya enggak. Membaca aja enggak, lebih-lebih memahami, tadabur, mengamalkan. Kula yakin, seyakin-yakinnya. Sing rawuh ten mriki niki sedawa yo enggak ada Al-Qur'an, betul? Ana wong ana tamu ning omahe dicerwitani, alhamdulillah, Dik, Qur'anku 6. Sing papat Qur'ane gedhe, sing loro cilik, Dik. Nah, terus diwaca tagak yo, ya uga. Tagae apa yo? Yo ki duwe-duwenan. Oh, bocah nom-nom kadang yang menang gayane tok. Wong ngaji Quran tuh gak gelem gayane rambetai. rabi ini mas kawine Quran, sarung anyar jase licin kopian kalungan tasbih, ngedep naib naib nganti grogi. Soalnya di sawang naib kan wah ini santri pengpengan nih, grogi naib adem panas, khawatir keliru lah nikah no, ngadepi santri ya. Takoni karo naib dek iki kok mas kawine napa dek? Al-Qur'an Pak Naib. Temen iki. Mas kawine ae Qur'an. Penasaran naibe takon dek. Nuwun sewu, biyen sampean mondoke napa pesantren endi dek? Niku Pak, mboten nate ngaji kula niki Pak. Niku kula niki mboten saged kan maca Qur'an. Naibe godhek-godhek. Nek wong maca Qur'ane gak iso kok rabi gawe mas kawin. Quran. Idealnya kalau pakai mahar Al-Quran itu suami ngajari istrinya baca Quran, dia pahami bareng-bareng. Ini ndak, maca ndak iso. Mas kawine Quran. Naib godhek-godhek. Ketok naib godhek-godhek perasaan dek. Napa apa naib? Napa mboten angsal mas kawin Quran? Oleh dek sapik timbangane mas kawin remi. Sembuh. Ibu. Ibu. Al-Quran itu benteng, hisnun hasinun, benteng songko neraka. Yang sing ahli Quran niku ndak akan pernah tersentuh api neraka, bahkan benjing ten akhirat ora usah goleki swarga, malah digoleki karo swarga. Swarga sing goleki wonge, enggak kok wonge sing goleki swarga. Karena al-jannatu mushtaqatun li arba'ati nafar, surga itu gandrung merindukan ditempati oleh empat golongan manusia. Yang pertama talil Quran, orang yang ahli baca Quran. Di dunia ayo benteng omah iku kapan ana mushaf Qurane demit gak wani mlebu. Lha omah iso ana Qurane kok duit isih ilang, iku sing nyolong dudu demit. Yo demit tapi demite doyan gedang goreng. Ngapunten. Bentengi diri kita dengan Al-Quran, terutama adik-adik remaja putri, nggih? Bentengi, awake sampean nih lho nganggo Quran. Hati-hati. Bocah lanang saiki ku celutak-celutak. Geragas-geragas. Hati-hati, sampean kadek dijak lunga dibonceng sepeda motor, ndek gang-gangan, ndek sepi-sepi dilerekno. Waspadalah. Waspadalah. Kama qolahu Bang Nabi. Bentengi dengan Quran, aman sampean. Dilerek no kadek mulai gerayang-gerayang untuk mek bau apa untuk mek pupu nang wacak no digerayangi pupu sampean. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Aman sampean. Paling bocah lanang mek balik cengkelak kluyur-kluyur nyenyek ton. Kadang enggak sing wedok yang ngimbangi digerayangi ora gelem bentengi tambah mendesah. Amblas wae. Bu, putra-putrine kan ngaji Quran, nggih? Bu. Kok gak pati nggih to? Wong tuwa duwe anak iso ngaji Quran, iku wong tuwae harapan mlebu swarga. Gak usah amin, ora donga kok amin. Amin niku nek kalam doa, nek ndonga amin. Iki pemberitahuan kok diamini. Mundak dalu, mundak bento. Coba sekarang perhatikan, aku iki mau ndonga apa memberitahu? Mosok pemberi, lha iya kok diamini. Pemberitahuan kok diamini. Mosok Pak pejabat kepala desa mau, Pak Wo, ngeke pemberitahuan. Iki apa 17-an pager-pager dilabur nggih. Amin, mosok ngono. Dorang genah. Wong tuwa duwe anak iso ngaji Quran iki wong tuwae harapan mlebu swarga. Al aulad hirzun minan nar wal aklu ma'ahum bara'atun minha. Tak waca cepet, soalnya masih tak waca areng sampeyan tetep ora ngerti. Anak itu benteng, anak yang bisa ngaji bentengnya orang tua dari api neraka. Jenengan gak tahu anak iso ngaji Quran, anak jenengan cak dahar sareng terus jenengan diangkat Allah, jenengan dibebaskan dari neraka. Alhamdulillah. Nah, sing bener ngono, aja kok amin. Kadang-kadang yo salahe mubalek dhewe, ora wayah donga nang amin Allahumma. Nang kata Allah Subhanahu wa taala, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Ora wayah donga kok amin Allahumma. Siapa ngomong tesium? Aku ki genahno kok. Bu. Jenengan kepingin napa mboten gadah anak sing sregep ngaji? Gampang. Nek kepingin gadah anak sing sregep ngaji, jenengan sregep ngaji. Yakin anak-anak jenengan diprogram Gusti Allah dadi anak-anak sing sregep ngaji. Kalau Allah yang merogram mesti tepat, karena programnya Allah enggak pernah error, enggak pernah kena virus. Bapak-bapak jenengan seneng napa mboten duwe anak sing penggaweane ngene kok. Seneng napa mboten, Pak? Lah nek mboten seneng ya marenono olehmu. Sampeyan lek gak kepengin duwe anak sing seneng kopi ya aja kopian sampean. Mun sampean kopi anak dipengin. Kopi ae jare anak. Mun sampean ya iya. Anak itu hanya untuk orang tua. Orang tua itu teladan bagi anak. Apa yang dilakukan orang tua akan dicontoh oleh anak. Ma fil aba fil abna. Apa yang ada pada orang tua akan menurun kepada anaknya. Kalau orang tuanya kalong, anaknya jadi kampret. Kalau orang tuanya nyolong, anaknya nyopet. Nek wong tua nyontoni api, anak nggih tiru api. Lek wong tua nyontoni elek, anak nggih tiru elek. Ngapunten nggih. Kula niku biyen tesih cilik. Kula nate nyolong. Sapa ngomong maling? Rungono sik ka omonganku. Aku biyen sik cilik tau nyolong. Tapi aku sik gak ngerti nek nyolong iku dosa. Weh. Sak cilik ora ngerti nek dosa kok maling ngono. Nyolong nopo? Dondong. Dondonge tangga. Sampai sakniki lho kula tesih eling peristiwa itu. Memang betul-betul historis bagi saya. Sejarah dalam perjalanan hidup saya. Nate kula nyolong. Ana dondonge tangga tuwa-tuwa kuning-kuning, aku pengen tak colong. Konangan sing duwe. Aku diwedekno. Ayo nyolong dondongku. Tak kandakno bapakmu. Ngono tok lho lametekno. Pucet kula. Ngejer kula. Wedi diomongi ngono. Soale apa? Setahu saya, bapak saya enggak pernah nyolong. Mulane aku diomongi tak wedek tak kandakno bapakmu wedi. Lah saiki omongan tak kandakno bapakmu nang gone anak wis ora mandi. Kene apa? Bapake do ora genah. Ono anak nyolong jambu konangan sing duwe diwedekno. Ayo nyolong jambuku tak kandakno bapakmu. Kandakno kae wong nang dhuwur kae ngoplasi kresek. Malah bapaknya diomongi, Pak, aku apa dikandangnya sampeyan, Pak. Jadi Pak aneh, yo yo, aku tak medun. Al-Quran, itu mukjizat. Di saat yo yo, ngunuku kaya melok urun piroi. Mukjizat yang abadi sampai dinten kiamat, mboten telas, mboten entek. Mukjizat-mukjizat liyane saiki wis ora pati gawokno. Karena sudah bisa diterjemah dalam ilmu pengetahuan, sainitas modern, teknologi maju sekarang. Bocah sakniki Bu diceritani Isra Mi'raj iku wis ora gumun. Wis gak pati gawok. Le, Kanjeng Nabi ku biyen Isra Mi'raj. Isra iku perjalanane teko Masjidil Haram nang Masjidil Aqsa. Masjidil Haram di Mekah, Masjidil Aqsa nang Palestina iku jarake kurang luwih 650 km. Nek diluk le ora sampai 2 jam. Lah saiki gak gumun, wis ana pesawat jet tok saiki. Wis saiki diceritani mukjizate Nabi Sulaiman. Le, mukjizate Nabi Sulaiman iku iso ngomong karo kewan. Kewan iku diperintah karo Nabi Sulaiman, nurut, manut. Jare ta saiki, lek perkara ngongkon kewan ora kudu nabi, umpama main sirkus ya iso. Ngerti ta? Nabi Musa iku le mukjizate teken. Kapan tekene digepokno ning gawan, jebret, srut modot dadi jembatan. Dawane iki 2 kilo le. Cerita saya ini, saya dawa Suramadu. Nabi Dawud itu mukjizate suara. Maca takbir Allahu Akbar, wong ning Jombang dirungokno teko Malang krungu, krungono ke Surabaya, ke Pasuruan krungu. Dadi nyuwara ndek kene dirungokno teko Wadah iku krungu. Cah saiki gak gumun wis ana HP. Ora usah bengok terima kleset-kleset. Halo. Siji nek gone Bangladesh, sijine nek gone Amerika. Nabi Nuh iku mukjizate perahu. Ketika umatnya do mokong, gak gelem iman, banjir sak donya mati kabeh. Sing selamat mung sing iman nurut tumpake perahu. Saiki wis ana kapal laut. Indonesia wis iso gawe kok kapal laut. Dipromosikno di dunia internasional karepe ben laris. Jenenge tetuko sing tuku ra teko-teko. Nggih pesawat udara ya iso jenenge gadot kaca gagal total kokean cocot. Lho kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Tapi nek dibanggakno terus biasanya terus terlena. Mulane apa-apa kalah. Harus dikritisi. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, Quran niku mukjizat. Mukjizate Quran niku bahasa Arab. Ditulis dalam bahasa Arab dan bahasa Arab itu bahasa Quran, bahkan bahasa ahli surga. Ahli surga niku komunikasine gawe bahasa Arab. Ahlul jannah ada lugatin wahidah, bahasa Arab kuwabe. Penduduk surga bahasa Arab. Wong diae, wong Amerika, wong Inggris, wong Prancis, wong Ethiopia, wong Indonesia, wong Korea, wong Jepang, wong Jerman, wong Italia, wong Spanyol mlebu surga bahasa Arab kabeh. Lah nek penduduk neraka mboten, wa ahlun nar ada lugatihim fid dunya. Nek penduduk neraka nganggo bahasa masing-masing padha karo bahasane nang donya. Wong Amerika mlebu neraka ku nang neraka nganggo bahasa Amerika. Wong Spanyol mlebu neraka nggih bahasa Spanyol. Singkek mlebu neraka, bahasa singkek. Hayya, cuwilan genteng. Wong India mlebu neraka ya bahasa India. Caya caya, bumbune gule, ketumbar kemiri jahe. Jahene tak jajale. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang gulane. Apa mergo gula larang regane. Dadi wong Jepang mlebu neraka nggih bahasa Jepang, wong Jerman mlebu neraka nggih bahasa Jerman, wong Afrika mlebu neraka nggih bahasa Afrika. Wong Bangle mlebu neraka nggih bahasa Bangle. Wong Bojonegoro mlebu swarga bahasa Arab. Mun sak karepku to. Mosok ngomong aku sing nyekel mik aku. Bon, mulane dipelajari karena itu bahasa Arab. Lah nek mboten saged melajari kan ya gak iso ngamalno. Kita diperintah nyontok Kanjeng Nabi, akhlaki Kanjeng Nabi Al-Qur'an. Wa kana khuluquhul Qur'an. Mengamalkan Al-Qur'an itu berarti yo nyontok Kanjeng Nabi. Pun yang ketiga. Wa masajiduhum kabira walakinnaha kharabun 'anil jamaah. Masjid-masjid semakin besar, megah mewah bangunane tapi kosong jamaahe. Niki sampean kelakon apa dereng? Urusan ini lek perkara bangunan masjid dan pundi-pundi megah mewah. Di mana-mana besar masjid. Di setiap kota ada masjid besar. Namanya macam-macam. Ono masjid besar At-Taqwa, masjid besar Al-Huda, macam-macam. Tapi masjid tok sing besar. Jamaah. Kula sampean mari dilatih saulan Ramadan wingi salat tarawih. Jamaah. Nggih napa nggih? Tapi rata-rata do kuwale. Takon kula jawab, salat tarawih niku wajib napa sunah? Wajib napa sunah? Nah, nek salat subuh sunah napa wajib? Wajib. Lah sunah karo wajib niku penting pundi? Wajib. Berarti tarawih karo subuh penting pundi? Ya bangle iki jamaahe salat subuh karo jamaahe salat tarawih akeh ndi? Salat subuh masjid kawedi kan jamaahe. Sing nabuh beduk ya wong iku, sing azan ya wong. Ayo Bu aku direwangi iku ngono Bu nggih. Sing nabuh beduk wong, sing azan ya wong, sing pujian ya wong, sing komat ya wong, sing ngimami ya wong, sing dadi makmum apa ya neng ya kok wong ejek enom wong wis mambu kuburan nabuh beduk yang ora kuat banter nek ngeder tok lulange lagi diuncalno pisan ceblok kabehe neng terus azan melas. As-salatu khairum minan naum. Melas. Mari azan ning gremeng karepe dhewe. karo ngenteni wong menawa ana sing teka melu salat. Pujian, pujian. Pujiane wong tuwa sing guyokno wong. Subhana Allah. Allah wa bikantihi. Kok krungu no jadi ngonong keracak seweneng atine lho oleh uang tenan. Alhamdulillah ki pujianku nyantoli. Sapa sing ngapain melok sholat penasaran tonggone sing di kang nopo kang min dinceng kau cendilone masjid anjen jidingi ya no pinggirnya masjid karo nerus no pujian ngalimum bil gaibi wong nyuloh kodok tiba kok mau nguyoh kok balik eneh prosoku apa melu sholat kurang ngajar wong nyuloh kodok memang bernguyoh tok kerecek-kerecek ya keluyur-keluyur nah, terus nolak pujian ngalimum bilgaibi wa syahadati Allah wes katok lah pujian suwe gano sing teko katok aku gano sing teko timbangane gano uang kau mati ae kesuwen ngowadek kau mati dhewe Allah wakbar Allah wakbar asyadu ala ilah ilallah syadu anna mukamadat rasulullah tua kayang ngalal sholah kayang ngalal pala melas sholat ijen akhir masjidnya kau wedi nang sholat ijen kipas angin 14 lho pawetek kabeh njero masjid lesus nah wonge kurun jegrek kena kipas yang biyut-biyut salat ijen. Nah dalam keadaan seperti itu kan dianjurkan untuk niat jadi imam saking pentingnya buru fadilai jamaah. Karena kalau berbicara tentang masjid berarti berbicara tentang salat. Masjid dibangun intinya untuk salat. Bicara sholat itu perintah didapat dari peristiwa Isra Mi'raj. Perjalanannya diabadikan dalam Al-Quran. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjid ke masjid, sholat harus di masjid. Sampai sholat ijen kok niat dadi imam. Mungkin kok niat dadi imam ku makmumnya sopo. Menawonok jin-jin. Sing urung sholat melu makmum. Yang kena khitab sholat kan bukan hanya manusia toh. Jin ya wajib sholat. Ini dia yang ngono niat dadi imam. Nah wah itu. Musalli fardhu subki roke ngateni mustaqbilal kiblati. Yo karepe yo rakate ini karepe ora iso ngunekno. Ngeden. Imaman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah wong tuwa sampai bar ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah kok ana sing amin tenan to? Amin. Mikir dhewe. Sapa sing amin? Gak krungu krecek-krecek no jedhing, mau nang krecek-krecek ya wong nyuluh kodhok. Gak krungu kleset-kleset wong mlaku kok ana sing amin sapa? Ulu nih langsung pengkorot-pengkorot sirah mundak gede rambut jebau wabok wedi ngejer jane ate maca surat sing rodok dawa kedisian wedi ganti surat sing ndek-ndek kul huwa elek karo pengen ngerti sing amin niku lho sapa dadi maca kul huwi karo noleh mlengak bismillahirrahmanirrahim kul huwallahu akad Allahu somad bareng melengak ketok wireng-ireng jejer-jejer jenggote dawa-dawa matane sak lepek-lepek ulune langsung pengkorok-pengkorok semaput dene lam yalid tolong tolong lali mike durung dipateni. Akhirnya suara tolong-tolong mlebu ndek sepikire masjid. Nah wong desa, parek esuk krungu bengok-bengok tolong-tolong sumbere teko masjid gemberuduk teko kabeh. Wong turu-turu dejerekal tangi marani nang masjid. Wong kelon-kelon ni langsung jerantal. Kaget. Lu bareng tanggane do teko moro dekne jeblah letang-letang karo menggeh-menggeh. Takoni tanggane, kene apa Kang? Aja takoni. Aku tak noto ambekan dhisik. Tanggane sakno ana sing mijeti, ana sing ngeroki, ana sing nglabur balsem minyak kayu putih, ana sing ngekeki ngombe barang iki lho ngombe sik Kang ben ora ngejer. Iya kene tak ombene. Wis ora legi ya wis ra apa-apa. Timbang garing goroan. Aja diguyu. Aku ngelak temen nih. Bismillah. Wes lega wes sambegane. Kene apa to Kang? Kene apa? Aku mangkan salat ijen. Nek ijen iki ora ana kancane to Kang. Kanca sapa dapuramu diceluk ya ora teko. Aku wis bengok as-salatu khairum minan naum gak ono sing teko. Aku sholat ijen. Aku mangkan niat dadi imam. Lho bareng aku maca petekah. Kae iso muni Fatihah. Kok ana sing amin to? Kulo kuwi pengkorok-pengkorok. Rambut jebobok sirahku krasa gedhe. Tak plengaki ketok ireng-ireng jejer-jejer. Jenggote dawa-dawa matane sak lepek-lepek. Aku bengok tolong-tolong mang. Wis dicelok genah-genah kaya ngono gak ono sing teko. Wis mbangle mulai meneh adzan subuh ganti model anyar. Ben teko kabeh tanggamu. Pokoke maya subuh nang bengok-bengok ndek masjid. Tolong. Masjiduhum kabirah walakinnaha kharabun 'anil jamaah. Masjid-masjid semakin besar tapi kosong jamaah. Siapa yang akan memakmurkan masjid kalau enggak orang Islam, terutama generasi muda? Uang iku mbok mengerti fadilah jamaah mboten masyaallah. Lu ya'lam an-nas ma fil jamaah la tauha wa law habwan. Andai kan tahu fadilahnya jamaah, pahalanya jamaah akan berbondong-bondong datang meskipun ngesot berangkang. Uang setruk-setruk kalau njaluk diterno. Wong semper, aku tetep ana masjid jamaah. Sakingane gati ketokno karo Gusti Allah. Mangkane Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu niku nate ketinggalan salat jamaah, keri jamaah. Waktu kebun kurma sing paling luas, paling apik, paling subur panen, dewe dipanen. Diunduh, ngunduh kurma. Saya ketiduran. Begitu bangun geragapan astagfirullahaladzim wis mancing waktu sholat wudhu mlayu nek masjid kepengin nututi jamaah sampai masjid jamaahnya udah selesai makmum masbuk udah enggak ada wis gak iso melu jamaah nangis guguk-guguk dadi ya Allah aku kehilangan jamaah ya Allah kehilangan jamaah lho nangis sami nggih kali tiyang bangli nggih Bapak-bapak budang di masjid, tekan masjid, jamaah sudah selesai. Ya, wis mari, balik. Balik orang yang ngomah, ada warung. Mimbangannya sekali, marung sekali. Sayyidina Umar itu nangis. Akhirnya beliau muhasabah. Apa yang menyebabkan aku? Ngilang no jamaah. Dah newang bangli ngoten prinsipe. Entek donyane. Sawah 10 hektar panen dobati gara-gara ngurusi sawah 10 hektar yang panen ini kelangan jamaah. Sawah 10 hektar sodakohno. Anu wong sugih gara-gara ngitung duit 50 juta keri jamaah. Duit 50 juta sodakohno. Ana bapak-bapak ndes sapi 7 luwemu lemu gara-gara makani sapine 7 kelangan jamaah. Sapi 7 sodakohno. Ibu-ibu perkara ngombongno pitik. Kehilangan jamaah, pitik rong kandang, Sedekah no. Ibu-ibu ketinggalan jamaah gara-gara ngentasi pemean. Pemeane sedekah no sak biha-bihane. Anong sugih gara-gara ngelapi mobil nang kelangan jamaah. Mobile sedekah no. Bapak-bapak kelangan jamaah, keri jamaah gara-gara ngeterno bojone no pasar. Bojone. Dek, gara-gara ngeterno sama neng pasar aku keri jamaah. Sampean tak sedakono. Kira sing ngeten, aku disedakono, Pak. Iya, tepaan aku soleh ganti sing luwih apik timbang dapuramu. Ya Allah. Desa makmur gak niku ukurane delok jamaah. Islam urip gak di desa kono iku ukurane deloken salat jamaah. Kapan salat jamaah makmur rame. Desane urip agamae insyaallah desane barokah. Dan iku sing iso ndadekne kerukunan. Forum rembuk warga. Janji gelem jamaah rukun-rukun. Nggih, ngaten Bapak Ibu jam 12. Kurang 15 menit kurang. Ngundang maneh mawon nggih. Kula sih nggih-nggih mawon, tapi kan yo nyonyor kula. Niki rong dina kula dereng wangsul. Mulai wingi siang terus wau dalu ten Lamongan oper Gresik siang wau ten Malang terus temriku temriki sapa ngomong go akeh apa mikir ngono. Pangapunten ingkang agung nggih muga-muga pun sing kula aturna niki wonten manfaate. Setelah Ramadan wulane Syawal, secara bahasa artinya peningkatan. Ibadah secara kuantitas maupun kualitas harus semakin meningkat. Dengan berhalal bihalal kita tingkatkan kecintaan kita kepada agama. Dengan melaksanakan Islam secara benar kita tingkatkan pula kecintaan kita kepada bangsa, kepada tanah air. Sebagai bukti keimanan kita, hubbul waton minal iman, cinta tanah air itu bagian daripada iman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna minal a'idin al-fa'izin al-salimin al-ghanimin al-aminin. Allahumma ja'al jama'ana jama'an marhumah wasulatana sulatan mubarakah wa tafarrukana min ba'dihi tafarrukan ma'asumah. Allahumma yaum yassiraku li'asir yassir lana kullal asir fa inna taysiraku li'asir anaka yassir yassir lana umurana kullaha wa sahil umurana kullaha ma'arrahati gulubina abdanina bil'afiyah wa salamah fi din wa dunya wal akhirah hasil maqasidina wa hasil mafi dhamairina. اللهم اجعلنا واجعل أولادنا وتلاميذنا وأهلنا قوما وجماعتنا ومن حضر في مجلسنا هذا من أهل العلم وأهل التقوى وأهل القرآن العظيم وأهل صلاة الجماعة وأهل الصدقة وأهل الخير والصلاة في الدارين والذي جعلنا وإياهم من أهل الكفر والشرك والفساد والشر والضير. اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنتهما. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله يا من بيده الخير كله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. استنيون بانغابونتن وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.